Dan pada malam hari ini kita akan bacakan tafsir dari ayat yang ke-15. Dari surat Al-Kahf. Qala المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Mereka kaum kami, mereka menjadikan selain daripada Allah sebagai ilah-ilah mereka. Kenapa mereka tidak menjadikan atau tidak mengemukakan dalil, alasan-alasan tentang apa yang mereka yakini tersebut? Maka siapakah yang paling zalim daripada mereka yang mengada-ngadakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala? Ini sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya. Di mana pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat yang ke-14, mereka Ashabul Kahfi ini, mereka menerangkan tentang keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan apa yang menjadi keyakinan mereka, bahwasanya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, Rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilaha. Rabb kami adalah Rabb bussamawati wal ard, Rabbnya langit-langit, Tuhannya langit-langit dan bumi, yang telah menciptakan, yang telah mengatur, yang menguasai langit dan bumi. Kami tidak akan beribadah, kami tidak akan berdoa, kami tidak akan menyeru kepada selainnya, kepada ilah yang lainnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi keyakinan mereka. Ini yang menjadi akidah mereka, yaitu tauhidullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Kemudian ayat selanjutnya mereka mengatakan, haulai qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Ini penjelasan mereka tentang keadaan kaum mereka dan tentang alasan mereka meninggalkan kaum mereka dalam rangka untuk menyelamatkan agama mereka. Mereka menjelaskan keadaan kaum mereka, yaitu kaum mereka telah menjadikan selain daripada Allah sebagai ilah-ilah yang mereka ibadahi selain daripada Allah. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu ta'ala haulai qawmuna ittakhadu min dunihi alihah yushiruna ila wijhati nazarihim fin izalihim an qawmihim. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, haulai qawmuna, mereka kaum kami menjadikan selain daripada Allah sebagai ilah-ilah mereka, adalah sebagai isyarat. Mereka mengisyaratkan apa yang menjadi pandangan mereka, alasan mereka ketika mereka meninggalkan kaum mereka. Mereka berkata, haulai qawmuna ittakhadu ay sayyaru alihatan min dunillah. Mereka menjadikan ilah-ilah selain daripada Allah. Abaduha min dunillah. Mereka beribadah kepada ilah tersebut, ilah-ilah tersebut selain daripada Allah. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Yani halla ya'tuna alaihim ay ala hadhihi alihah ay ala kaunihim alihatan wa kaunihim ya'budunaha. Kenapa mereka tidak menjadikan atau mendatangkan ya, terhadap ilah-ilah mereka ini, terhadap keadaan sesembahan-sesembahan mereka, dan mereka beribadah kepada sesembahan tersebut selain Allah. Kenapa mereka tidak mendatangkan hujjah dan burhan dan bukti yang menguatkan bahwasanya apa yang mereka ibadahi selain daripada Allah tersebut adalah hak untuk diibadahi. Sebagaimana akan dijelaskan. Falmatlubu minhum syai'an. Falmatlubu minhum syai'an. Ya, dituntut dari mereka. Dituntut dari kaum Ashabul Kahfi ini. Kaumnya Ashabul Kahfi ini yang ditinggalkan oleh Ashabul Kahfi. Ya. Dituntut dari mereka dua perkara. Yang pertama, an yusbitu anna hadihi alihah. Ya. Mereka harus bisa menetapkan ya, bahwasanya apa yang mereka diibadahi selain daripada Allah itu adalah betul-betul ilah, sesembahan. Yang patut untuk disembah. Dan yang kedua, an yusbitu anna ibadatahum laha haq. Mereka harus bisa menetapkan bahwasanya peribadatan kepada apa yang mereka ibadahi selain daripada Allah itu adalah peribadatan yang benar. Wakilal amrain mustahil. Dan dua, perkara yang disebutkan ini adalah dua perkara yang mustahil. Karena tidak mungkin ilah-ilah tersebut adalah ilah yang hak. Dan juga tidak mungkin peribadatan kepada mereka adalah peribadatan yang hak. Qala bi sultanin bayyin. Dengan burhan yang nyata, dengan bukti yang nyata, bukti yang terang. As-sultan kullu ma lil insani bihi sultah. As-sultan yang dimaksudkan dengan sultan adalah setiap segala yang dengannya seorang itu memiliki hak atau kuasa. Qad yakunu al-muradu bihi ad-dalil. Terkadang yang diinginkan dari makna sultan adalah dalil. Misru qawlihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, in indakum min sultanin bihada. Kalian tidak memiliki dalil terhadap perkara ini. Wa qad yakunul muradu bihi al-quwwah wal ghalabah. Mithlu qawlihi ta'ala 'anil syaitan. Innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu wal ladina hum bihi musyrikun. Dan terkadang yang dimaksudkan atau yang diinginkan dari makna sultan adalah kekuatan dan penguasaan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang syaitan, innama sultanuhu, yaitu kekuasaan syaitan tersebut, kekuatan syaitan tersebut hanya terbatas alal ladina yatawallawnah, kepada orang-orang yang berwala terhadap syaitan tersebut. Walladzina hum bihi musyrikun, dan terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yakunul hujjah wal burhan kama fi qoulihi ta'ala bi sultanin bayyin ay bi hujjatin zahirah yakunu lahum biha sultah. Dan bisa yang dimaksud dari makna sultan adalah al-hujjah wal-burhan. Hujjah dan bukti sebagaimana pada ayat ini. Bi sultanin bayyin. Bukti yang nyata, hujjah yang nyata. Bahwasanya ilah-ilah yang mereka ibadahi itu adalah ilah-ilah yang hak. Dan bahwasanya peribadatan pada mereka adalah peribadatan yang hak. Mereka dituntut untuk bisa mendatangkan bukti. Mereka dituntut untuk bisa mendatangkan sultan. Walihada qalu faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Karena itu mereka menyatakan setelahnya, maka siapakah yang lebih zalim daripada yang mengada-ngadakan, yang mendusta, berdusta atas nama Allah? Al-fa'u litafri. Fa' di sini sebagai pemisah. Man istifhamun bima'nan nafi. Faman. Maka siapakah man di sini adalah istifham, kata tanya yang memiliki makna an-nafi, meniadakan. Maknanya adalah la ahada adlam. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim. Mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Tidak ada yang lebih zalim daripada mereka yang berdusta kepada Allah, berdusta atas nama Allah. Ya. Yang mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah. Qala wa alam anna al-istifham idza dhummina ma'na an-nafi sara fihi ziyadah fa'idah. Ziyadat fihi sara fihi ziyadatun fa'idah. Ziyadatu fa'idah. Dan ketahuilah bahwasanya al-istifham, pertanyaan, ya, kalau di situ terkandung makna nafi, peniadaan, maka di situ ada tambahan fa'idah. Wa huwa annahu yakunu mushraban ma'na tahaddi. Li'anna an-nafi al-mujarrad la yadullu 'ala tahaddi. Ya. Ada ziyadah atau tambahan faedah bahwasanya yang seperti ini di situ terdapat makna tantangan. Bentuk tantangan ya terhadap siapa yang dimaksud dari ayat ini. Ya. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ya, ayo, maksudnya katakan siapa yang lebih ya zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah. Kedustaan terhadap Allah. Ya. Ditantang untuk mendapatkan siapa yang lebih zalim dari itu. Tidak ada. Li'anna an-nafi al-mujarrad la yadullu 'ala tahaddi, karena hanya sekedar nafi saja, peniadaan, tidak menunjukkan ada makna tantangan di situ. Lau qulta maqama Zaidun ma fihi tahaddi. Kalau engkau mengatakan misalnya maqama Zaidun, Zaid tidak berdiri, di situ tidak ada bentuk tantangan, hanya khabar. mengkhabarkan bahwasanya Zaid sedang berdiri. Lakin law qulta man adlam mimman iftara 'ala Allahi kadhiba fahada tahaddi ka'annaka taqul akhbirni aw awjid li ahadan adlam mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Akan tapi kalau engkau mengatakan, ya, man adlam, siapa yang lebih zalim daripada yang mengadakan kedustaan atas Allah, maka di sini ada bentuk tantangan. Ya, seolah-olah engkau mengatakan, katakan padaku atau dapatkan untukku siapa yang lebih zalim daripada mereka yang mendustakan atau mengadakan kedustaan atas Allah. Faqauluhu, faman adlam ay man ashaddu dhulman mimman iftara 'ala Allahi kadhiba fi nisbati syarik ilaihi wa ghairi dhalik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman adlamu, ya, siapa yang lebih zalim, yaitu siapa yang lebih dahsyat kedzalimannya, siapa yang lebih besar kedzalimannya dibandingkan seorang yang dia mengadakan atau mengadakan kedustaan atas Allah dengan menisbahkan serikat untuk Allah atau yang semisalnya. Kullu man iftara 'ala Allahi kadhiban fala ahad adlam min. Maka setiap yang mengadakan kedustaan atas Allah, maka tidak ada lagi yang lebih zalim daripada dirinya. Anta law kadabta 'ala syakhsin lakana dhulman. Engkau, seandainya engkau berdusta atas seseorang, maka ini adalah kedzaliman. Ya, berdusta atas seseorang, ini adalah kedzaliman. Wa 'ala syakhsin a'la minhu lakana hadha dhulman a'la min al-awwal. Dan engkau berdusta atas seseorang yang lebih tinggi kedudukannya daripada yang pertama, maka kedzalimanmu pun lebih besar daripada yang pertama. Fa idza iftaraita kadiban 'ala Allahi la dhulma fawqa hadza. Maka seandainya engkau mengadakan kedustaan atas Allah, maka tidak ada lagi kedzaliman yang lebih dahsyat daripada ini. Walihada qala ta'ala, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dan sebagai bentuk tantangan yang menunjukkan bahwa tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau ada, mana? Tunjukkan padaku, khabarkan padaku, mana yang atau siapa yang lebih zalim daripada mereka yang mengadakan kedustaan atas Allah. Ya. Fa in qala qa'il anna Allah ta'ala yaqul najidu anna Allah ta'ala yaqul faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. ويقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. Kalau ada yang mengatakan, ya, kami mendapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maka siapa yang lebih zalim daripada mereka yang mengadakan kedustaan atas Allah? Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan waman adlamu, siapa yang lebih zalim daripada mereka yang melarang, menghalang-halangi masjid-masjid Allah untuk disebutkan nama Allah di dalamnya. Sementara adlam yang makna lebih zalim menunjukkan nama tafdil, Ya, menunjukkan makna lebih. Artinya ini lebih. Ya, yang paling zalim adalah orang yang berdusta pada Allah. Ayat lain, yang paling zalim adalah orang yang melarang, ya, menghalang-halangi masjid Allah untuk disebutkan nama-nama Allah di dalamnya. Bagaimana untuk menggabungkan dua ayat ini? Naqul, kami katakan, innal jam'a huwa annaha ismu tafdil fi nafsil ma'na alladhi waradat bih. Famathalan, wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu, ay la ahada adlam man'an mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuhu. Wa fil kadhib, ayul kadhibi adlam, al kadhibu ala Allah. Ya. Maka kita katakan, menggabungkan dua ayat ini, yaitu bahwasanya isim tafdhil itu adalah pada makna yang disebutkan dalam ayat tersebut. Misalnya, wa man adzamu mimman mana'a masajidallahi ayudhkara fiha ismuhu. Ya. Yaitu tidak ada seorang pun yang lebih zalim di dalam perkara menghalangi daripada menghalangi orang-orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebutkan, ya, di dalam masjid-masjid tersebut nama-nama Allah. Ya, dalam perkara menghalangi, ini yang lebih zalim. Dalam perkara kedustaan, mana yang paling zalim? Yaitu al-kadzib 'ala Allah. Ya, berdusta atas Allah. Fatakunul adlamiyah huna binisbah lil makna alladhi siqat fi. Maka, ya, kedzaliman atau perkara yang paling zalim yang disebutkan dalam dua ayat ini adalah dinisbahkan kepada makna yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Ya. Kalau waman adlamu mimman mana'a masajidallah, ini adalah kedzaliman dari sisi seorang menghalangi. Mana yang paling besar adalah dalam rangka menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebut nama-nama Allah di dalamnya. Dalam rangka kedustaan, mana yang lebih besar atau mana yang paling zalim adalah, ya, kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, laisat adlamiyah mutlaqah, bukan, ya, secara mutlak. Li'annaha law kanat adlamiyah mutlaqan lakana fihi na'un minat tanakut. Ya. Karena kalau dikatakan adlamiyahnya secara mutlak, ya, maka ada bentuk tanakut, bentuk pertentangan di sini. Karena yang satu adalah yang paling zalim, yang satu paling zalim. Ya. Tapi bagaimana kita mengatakan, ya, bahwasanya yang satu paling zalim dari sisi kedustaan, yaitu kedustaan kepada Allah. Yang satu paling zalim dari sisi penghalangan, yaitu menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebutkan nama-nama Allah di dalamnya. Lakin lau qala qailun alla yumkin an taqul inna hashtarakat fil adlamiyah, yakni hada adlam syai' wa hada adlam syai'. Ya. Akan tapi kalau ada seorang yang mengatakan, mungkinkah, tidakkah menginginkan untuk engkau mengatakan bahwasanya dalam perkara yang paling zalim ini bersyarikat atau bersama, yaitu ini adalah perkara yang paling zalim dan itu adalah perkara yang paling zalim. Ya. Kedua-duanya adalah perkara yang paling zalim. Fal jawab la yumkin. Li'annahu la yumkin an tuqran baina man mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuhu wa baina man iftara 'alallahi kadhiba fa inna ath-thani a'dham fala yumkin an yashtarika fil adlamiyah wa hina idhin yata'ayyan al-ma'na al-awwal an taquna al-adlamiyah binisbah lil ma'na alladhi siqat fihi. Jawabnya adalah tidak mungkin. Karena tidak mungkin untuk dibandingkan antara yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebutkan nama Allah di dalamnya, dengan yang melakukan kedustaan atas Allah, karena yang kedua itu lebih besar kedolimannya. Tidak mungkin dikatakan sama kedolimannya. Nah, dari sinilah ya, yang benar adalah makna yang pertama, bahwasanya kedolimannya, bahwasanya suatu perkara ini disebut paling zalim, tergantung nisbahnya kepada makna yang disebutkan di dalam ayat masing-masing. Dalam ayat, وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَجِدَ اللَّهِ أَيُّذْكَرَ فِي هَسْمُهُ, yaitu dari sisi penghalangan, bahwasanya tidak ada lebih, tidak ada lagi yang lebih zalim dalam perkara menghalangi seseorang berbuat baik daripada menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebutkan nama Allah di dalamnya. Dari sisi kedustaan mana yang, kedustaan apa yang paling zalim, yaitu kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam, selesai kita dari pembahasan ayat yang ke-15. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Naqtafi lahuna subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.